Sekarang bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3. Ya filu ya filani ya filu na ta filu ta filani ya fil na ta filu ta filani ta filu na ta filina ta filani ta filu na ta filu na filu. Tadi ada yang salah ya filna ya tadi ya ta filu na. Sekarang ulang lagi sampai semuanya benar. 1, 2, 3. Ya filu ya filani ya filu na ta filu ta filani ya fil na ta filu ta filani ta filu na ta filina ta filani ta fil na ta filu na filu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-ikhlas wal 'ilma an-nafi' wat tawfiq was sadad. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Karim, Ya Mujibas Sa'ilin. InsyaAllah pada kali ini kita akan membahas dhamir nasab munfasil, dan juga insyaAllah juga kalau waktunya lebih, dhamir rafa' muttasil bil madhi. Kemarin kita sudah membahas tentang dhamir rafa' munfasil, dan kita telah menghafalkan berapa 14 dari dhamair. Allah, kenapa gak bilang dari tadi? Taib, lihat temannya. Dhamir rafa' munfasil di sini ada 14. Syif, lihat. Kita udah hafal semua? Siapa yang belum hafal di sini? Ana hukum kau yang belum hafal. Mas Ari udah hafal? Yakin? Siapa yang belum hafal? Mas Afri udah hafal? Oh, gitu. Ya udah enggak apa-apa. Coba Mas Ari, tafadhol. Ini dua huma hum. Allahul musta'an. Bisa tapi nadanya tuh enggak ada. Coba anumnya. Wa huma hum. Iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna anana. Ya, Mas Nur Hadi. Wa huma hum. Iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna anana. Ini memang yang paling mending di antara 3 dari antum. Alhamdulillah. Ya. Wa huma anta antuma antum anti antuma antunna anana. Kemudian wa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna anana. Ya, kemudian Bakhtiar. Wa huma ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna anana. Syekhul Islam. Mas Alam. Wa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anta antuma antunna anana. Oke, sekarang kita menuju ke dhamir nasab nasab munfasil. Ya, kita hafalkan. Ini sama dari tanya dengan huwa huma hum, oke. Yaitu ana baca. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Ana ulangi sekali lagi. Ana ulangi. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Bisa. Hah? Coba setelah ana 6 dulu ya. 6 dulu. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna. Ayo, come on. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna. Kemudian iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna. Iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna. Iyaya iyana. Iyaya iyana. Sekarang full semuanya. Ya, dengerin dulu, kemudian antum nanti ikuti setelahnya. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Ya. Iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Baik. Sudah hafal? Atau kita ulangi 5 kali bareng-bareng. 5 kali bareng-bareng. Setelah itu harus sudah hafal. Kalau enggak hafal berarti diri, ya. Baik, bareng-bareng 1 2 3. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Kedua kalinya 1 2 3. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Ketiga kalinya 1 2 3. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Kemudian keempat kalinya 1 2 3. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Sekarang terakhir, setelah ini harus hafal semuanya. 1 2 3. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Baik, sekarang kita mulai dari ini. Bakhtiar, tafadhol. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Alhamdulillah, Masya Allah, bagus nadanya. Walaupun masih ada yang melenceng, tapi sudah mulai memirip dengan anak. Syekhul Islam. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Iya, Khalid. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Iya, masalah. Tampang lihat. Tampang lihat. Iya. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Mas Nur Hadi, tafadhol. Iyahu iyahuma iya. Salah. Nadanya enggak bagus. Iyahu iyahuma iyahum iyahi iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Mas Habibi, tafadhol. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyahu iyana. Iyaya iyaya iyana. Ya, coba. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Mas Afri, tafadhol. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakunna iyaki iya iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Taib, udah semua? Oh. Ya, dulu usaha dulu, usaha dulu. Ayo, ayo. Iyahu iyahuma ayo. Iyahu iyahuma iyahum iyaki iya. Enggak, iyaha. Ulang dari awal, jangan dibuka, jangan buka. Eh, mah yang mau dibuka. Ayo tutup. Enggak. Ah, biarin. Yang penting enggak buka. Jangan dibiasain. Hah. iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna. Ya, bagus. Iyaka iyaka iyaka kuma iyaka iyaku. Antum kebiasaan tuh buka itu. Itu jadi tuman itu, enggak boleh kebiasaan buruk ini. Nah, gitu. Ayo. Iya. Iya kuma. Iya kum. Iya kum. Iya ki iya kubu. Iya kuma. Iya kunna. Iya ya. Iya. Iya ya. Iya na. Iya na. Iya na. Iya na. Iya na. Ah, udah. Ada lagi? Ada lagi atau beristihad untuk mencari yang lain? Gak ada lagi. Ada lagi ya? Ya udah, oke. Okay. Antum cari di rumah kok yang ada lagi ya. Enggak bakal dapat. Ya, oke. Okay. Nanti kita harus hafal semuanya. Antum harus hafal Mas Arya setelah kita pulang ya. Antum enggak boleh kemana-mana kalau misalnya mau hafal ya. Tapi enggak boleh juga di sini. Oke, okay, kita menuju ke penerangan. Dhamir nasab mutfasil ini sama dengan dhamir rafa' munfasil di dalam semua keterangan yang tersebut, kecuali tentang makna adalah dengan tambahan akan, seperti huwa artinya ia seorang laki-laki, iyahu artinya akan dia seorang laki-laki, anta artinya engkau seorang laki-laki, iyaka artinya akan dikau seorang laki-laki. Begitulah seterusnya. Kalimat akan di sini bukan buat masa, bukan buat masa. Seperti akan datang, bukan. Akan ambil. Akan ambil dan lainnya. Bukan seperti akan datang, akan ambil dan lainnya. Bukan, bukan itu, bukan itu. Tetapi buat mengenai seperti saya fukul akan dia, yakni saya fukul dia. Ya, itu bedanya. Hah? Mengerti gak? Gak mengerti. Masya Allah antum. Sub domir, kita punya domir rafa' munfasil, kita punya domir nasab munfasil. Ya. Domir rafa' munfasil kemarin huwa huma hum hiya huma hunna sampai ana nahnu. Sekarang domir nasab munfasil, kita punya iyahu iyahuma iyahum sampai iyaya iyana. Itu seolah maknanya itu akan. Iya itu maknanya seolah akan. Seperti misalnya adribu iyaka, adribu iyaka, saya memukul akanmu. Yaitu tepat kamu yang saya pukul gitu. Dia objek ini, makanya nasab itu kan maf'ulun bih di sini. Objek dia. Domir yang bersifat objek untuk objek saja. Namun dia terpisah dari kata fi'ilnya. Kata kerjanya terpisah. Beda misalnya adribuka. Ya kan? Adribuka itu nyambung atau terpisah? Nyambung. Tapi adribu iyaka terpisah apa nyambung? Terpisah. Makanya adribu iyaka dengan adribuka itu beda. Adribuka artinya saya memukul kamu. Tapi kalau adribu iyaka, saya memukul akan kamu. Iya, tepat kamu saja benar-benar. Di sini seolah ada penekanan kamu saja yang saya pukul, gitu. Paham? Kayak misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka di sini selain didahulukan iyyakanya, itu juga ada bermakna akan engkaulah, yaitu kepada engkaulah saja saya beribadah, menyembah ya. Penguat, ada semacam penguatan di situ. Ya. Ya, kalau misalnya di Indonesia seperti akan. Saya menatap akan engkau. Enggak. Saya akan menatap engkau itu berkaitan dengan masa. Makanya tadi dinafikan. Antum paham gak sih yang tadi kita bicarakan? Kenapa antum bisa gak paham seperti itu? Ha? Kita sudah berbicara seperti ini. Kenapa antum masih belum paham? Berapa usia antum? Oke. Okay. Saya akan memukul kamu. Beda dengan saya memukul akan kamu. Ya kan? Kalau saya akan memukul kamu, akan di sini untuk berkaitan dengan masa. Berarti akan di future. Yang akan nanti terjadi, saya akan memukul kamu. Tapi kalau misalnya saya memukul akan kamu, nah itu berarti saya memukul tepat kamu saja sasaran saya. Hati-hati. Ya, paham di sini Khalid? Mas Habibi paham? Antum paham gak Khalid? Enggak paham. Setengah. Oke. Okay. Ini misalnya Mas Khalid. Ana mengatakan ya Khalid, ana anzuru atau ana adribu iyyaka. Saya memukul akan kamu, berarti benar-benar saya bakal mukul kamu doang. Adribu iyyahu. Saya memukul dia, memukul akan dia. Akan di sini bukan berkaitan masa, tapi berkaitan dengan kekhususan dan ketepatan dan penekanan bahwa saya dia yang akan saya pukul. Pembatasan juga. Tapi sudah dipukul apa? Tergantung dari fi'ilnya. Kalau misalnya antum pakai ana adribu iyyaka, berarti kan fi'il mudhari' menunjukkan sekarang atau akan datang. Tapi kalau misalnya bilang ana darabtu iyyaka, saya telah memukul akan kamu, itu berarti kan udah jelas. Lalu. Faham di sini atau belum faham? Paham insyaallah. Alhamdulillah. Oke. Okay. Mas Alan paham? Atau terpaksa paham? Awas ini yang belum paham. Siapa yang belum paham? Antum belum paham? Awas antum. Belum paham? Ini bisa buat. Iya. Enggak, ini dia isim. Domir, semua domir itu isim. Ya. Dia iyaka di sini. Coba di sini lihat. Iyahu asli dari hu ya kan? Huwa. Antum lihat. Adribuhu. Benar enggak? Adribuhu. Hu di sini domir bukan? Domir. Tapi kalau misalnya ditambah iyahu, itu ada penekanan. Iyahu. Kan iyahu, kemudian huma setelahnya kan? Ya kan? Huma. Tapi ditambah dengan iya. Iyahuma. Terus yang ketiga aslinya hum, ditambah dengan iyahum. Ana suruh bisa. Ana adribuhu. Saya memukul dia. Ana adribuhuma. Saya memukul mereka berdua. Ana adribuhum. Saya memukul mereka bertiga atau lebih. Ya kan? Bisa kan? Tapi bisa ana tambahin. Ana adribu iyahu. Saya memukul, benar-benar memukul kepada dia hanya. Saya adribu iyahuma. Saya memukul akan mereka berdua. Adribuhum, adribu iyahum. Iyahum di sini saya memukul akan mereka. Misalnya ana adribu iyaya. Saya memukul akan diri saya. Gitu kan? Khusus diri saya. Paham di sini, Khalid? Mas Habibi paham? Keberatan ya pahamnya. Ini paham Syekhul Islam? Paham? Mas Habri? Awas nanti. Hah? Iya, masih aja nanya, ha? Iya bisa saya mukul kamu, namun kan dengan akan, maknanya harus ada akan gitu. Apa lebih baik, karena dengan itu terbedakan antara saya mukul kamu dengan saya memukul akan kamu, beda kan? Kalau diterjemahkan Indonesia tuh kayaknya. Iya itu karena antum orang zaman sekarang, bro. Ini nih terbitan jadul kayaknya. Zaman ketika ya zaman Sriwijaya itulah. Bisa penekanan seperti itu. Jadi benar-benar ketika ada iyaka itu ada kekuatan di situ. Ada adribu iyaka. Itu benar-benar tertuju benar-benar. Kalau akan kan membingungkan ya. Ya, yang bingung kan antum mana enggak? Oke, kita langsung ke domir. Udah hafal ini domir nasab munfasil. Nasab itu kenapa? Karena maf'ulun bih. Maf'ul mu'arraf karena objek. Kemudian munfasil karena munfasil, karena ini semua enggak bisa antum dalam kitabah, dalam tulisan antum menyebut ana adribu ba-nya disambung dengan iyaka. Ana adribu iya. Ana enggak bisa, enggak boleh. Harus dipisah. Ana dipisah dengan adribu. Adribu dipisah dengan iyaka, ya. Paham? Bisa paham? Hah? Paham atau enggak? Dipisah dari penulisan, secara penulisan terpisah. Iya. Beda antum ketika ana adribuka misalnya. Adribu bu bi ba dengan kaf itu nyambung kalau misalnya di yang itu. Kalau yang nyambung muttasil, muttasil. Nah ini kan munfasil terpisah. Mana adribu dipisah iyaka. Jadi i nya dipisah dari ba. Baik, sekarang kita ulang dhamir nasab munfasil sekali. 1 2 3. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Jadi kita langsung ke dhamir rafa' muttasil bil madhi. Dhamir rafa' muttasil bil madhi. Ini masih berkaitan dengan kata ganti. Rafa' itu berarti marfu' dhammah. Posisinya dia marfu'. Nah, yang maksudnya di sini adalah posisinya sebagai subjek pelaku, ya. Kita ketahui, ya, perlu kita ketahui bahwa saya di dalam bahasa Arab setiap kata kerja itu terkandung dan terkomposisikan di dalamnya dengan sendirinya pelakunya, fa'ilnya, pelakunya. Seperti ini, fa'ala. Apa arti fa'ala? Berbuat, benar. Tapi lebih lengkapnya artinya dia laki-laki, dia seorang laki-laki telah berbuat. Nah, dalam fa'ala itu terkandung di dalamnya siapa? Huwa. Subjeknya, pelakunya. Kemudian juga dengan misalnya fa'altu. Di dalam fa'altu terkandung di dalamnya apa? Subjek ana. Ya. Ya, dhamir ana. Oke, kita hafalkan dulu. Dhamir rafa' muttasil bil madhi. Coba ya. Ana baca dulu dua kali. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altuhu fa'alna. Ana ulangi. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altuhu fa'alna. Adam sudah hafal? Masya Allah kalau sudah hafal. Nadanya, yang lebih penting itu memang nadanya. Iya. Coba. Ana pelan, lebih pelan dikit. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altuhu fa'alna. Nah, sekarang atau mengulangi secara sir, diam-diam, yaitu cuma mulutnya doang bergerak mengikuti ana, ya. Dia sambil melihat ke ini, melihat dan menghafal. Oke, 1 2 3. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altuhu fa'alna. Ulangi lagi. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altuhu fa'alna. Sekilas lagi. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altuhu fa'alna. Oke, baik, sekarang antum repeat after me. Repeat after me, oke? If you don't repeat after me, then I will get you out. Oke, kita mulai 6 dulu. 6 dulu pertama, oke? Okay? Ya, Mas Nur, Mas Nur Hadi. Siap, ya? Ikuti selana. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Come on. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Baik, sekarang jangan lihat bukunya untuk yang 6 ini. 1 2 3. Ayo. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Sudah hafal? Mas Ali sudah hafal? Coba kalau gitu ulang. Tanpa ngelihat buku. Fa'al, antum biasa ngelihat buku. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Ayo. Ikuti nada ana. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'ala fa'ala fa'alata fa'alna. Ya, coba ulang lagi selana. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Ya. Fa'ala fa'ala fa'alu. Nah, fa'altu enggak. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat. Fa'alat. Fa'alata. Fa'alna. Ah, bagus. Alhamdulillah. Ayo semua bareng-bareng. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Ayo. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Nah, sekarang kita baris yang kedua. Dengarkan ana, dengarkan ana. Dua kali. Fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna. Ana lagi. Fa'alat fa'alata. Fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna. Baik, sekarang ikuti setelahnya semuanya. Fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna. Ayo. Fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna. Ulang lagi. Fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna. Fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna. Ahsant, ahsant, bagus. Coba Syekhul Islam. Dari fa'alta aja, fa'alta. Ahsanta. Mas. Fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'altu fa'altu ma fa'altunna. Qad ibtada'ta. Anda telah berbuat bid'ah. Fa'alti. Fa'altu ma fa'altunna. Ahsant. Ya. Fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna. Khalid. Fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna. Mas Alam. Fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna. Fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna. Mas Ari. Fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna. Ahsan, Masya Allah Bakhtiar. Masya Allah Bakhtiar. Eh Bakhtiar, eh, silakan Bakhtiar. Fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna. Ya, Afri. Masya Allah, sekarang tinggal sisanya. Kalau udah itu hafal, gampang yang lain. Fa'altu, fa'alna, ya kan? Gampang. Ya, insya Allah gampang, Mas Arya. Ya, sekarang kita bareng-bareng dari fa'ala, fa'ala, fa'alu. Oke, satu, dua, tiga. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altu, ma fa'altum, fa'alti, fa'altu, ma fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Ulangi lagi, satu, dua, tiga. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Masih ada yang salah. Satu, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Baik, kita muraja'ah dari awal huwa humahum sampai fa'ala fa'ala fa'alu, ya. Kita mulai dari huwa humahum. Satu, dua, tiga. Huwa humahum, hiya humahunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Ana nahnu. Kemudian dhamir nasab munfasil. Iyahu, ya. Satu, eh, wait, wait. Satu, dua, tiga. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaya, iyana. Kemudian dhamir rafa' muttasil. Satu, dua, tiga. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, jangan sampai keluar dari sini gak ada yang hafal satupun, atau ada yang tidak hafal. Harus hafal semuanya tiga-tiganya itu, insyaallah, ya. Pekan depan harus sudah bisa hafal tiga-tiganya secara lancar dan tahu semua maknanya. Maka merujuklah kitab ini. Jangan boleh enggak, ya. Tapi kita insyaallah 10 menit lagi kita akan memulai mustalah al-hadis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Ini mau ada kasih. Asik. Kasih Mas Abi satu.